Mohon nasihat tentang maraknya khobar melalui SMS yang mengaku dari penjaga makam Rasulullah. Nah, ini sudah kuno ini ya. Sudah sangat lama sekali. Yang disertai dengan doa dan khobar-khobar lainnya. Nah, kalau sekarang berkembang ya. Rupanya penjaga makam ini sudah tahu SMS. Ya. Kalau dulu enggak ada ya. Dulu yang tahunya fotokopian. Nah, jadi harus fotokopi 20 lembar. Kalau tidak, maka akan mendapatkan musibah. Telah terbukti di Malaysia begini-gini disebutkan. Ada yang dapat musibah. Di daerah ini lagi dapat musibah. Jadi orang ketakutan. Ya. Orang jadi ketakutan. Kalau sekarang mungkin dia sudah ngerti HP. Jadi sekarang tahu SMS. Nah, pendusta ini. Allahumma musta'an. Telah diwasiatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau bahwa ini adalah kedustaan.